بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم Setelah selesai kita membaca beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahu ta'ala dalam bab Al-Amr bil Muhafadzah ala Sunnati wal Adabiha, maka sekarang kita masuk dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah SAW, da'uni ma amartukum, da'uni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tidak berbicara, yang aku tinggalkan tidak membahasnya, hendaknya kalian biarkan, tinggalkan aku seperti itu adanya. Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim wa ikhtilafu wa ikhtilafuhum al-anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran, kerusakan yang menimpa orang-orang sebelum kalian karena mereka banyak bertanya dan juga setelah itu menyelisihi para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Oleh karena itu, kalau aku melarang sesuatu kepada kalian, hendaknya kalian tinggalkan, jauhi, jangan engkau lakukan. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sebaliknya, ketika ada perintah dariku, ketika aku memerintahkanmu tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan, jalani perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ikhwani fillah a'azani Allah a'iyakum, dalam hadis ini ada beberapa perkara yang dibahas oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah kalau ada perkara yang Rasul alaihi salatu wassalam diam, tidak berbicara, yang Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyampaikan apa hukumnya, boleh apa tidak boleh, maka Rasul mengatakan, da'uni, tinggalkan, biasakan. Itu yang pertama. Kalau ada masalah-masalah yang Rasul tidak membahasnya, jangan banyak bertanya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Lah, lalu masalah yang kedua, berita tentang orang-orang terdahulu. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran kepada mereka? Kenapa mereka itu hancur? Kenapa mereka rusak? Salah satu kenapanya, karena kasratus su'al, banyaknya bertanya di tempat yang tidak diperlukan. Wakhtilafuhum al-anbiya'ihim. Yang kedua, kenapa mereka hancur? Karena mereka paling suka setelah bertanya dapat hukumnya, justru setelah itu bukan dijalani, tapi justru menyelisihi. Karena memang bertanya cuma untuk mencari ilmu saja, tidak untuk dijalani. Setelah dapat, ternyata mereka justru menyelisihi para anbiya mereka. Yang terpenting dalam beragama, kalau kita mendapatkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, fa'idha nahaitukum an syai'in, kalau aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, fajtanibu, hendaknya kalian hindari. Ini masalah yang berikutnya yang ada dalam hadis ini. Apapun yang Rasul larangkan kepada kita, maka fajtanibu, hendaknya kita menghindarinya, menjauhinya, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan itu. Wa idza amartukum bisyai'in, sebaliknya. Masalah berikutnya yaitu sebaliknya, kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah, jalanilah perintah itu. Cuma ketika menjalani perintah, karena perintah itu taklif, adanya pembebanan untuk menjalankan sesuatu, maka Rasul mengatakan fa'tu minhu mastata'tum, sekedar yang kalian mampu. Tidak takalluf, tidak membebani apa yang kalian tidak mampu. Tapi jangan salah paham, kalimat mastata'tum bukan artinya semau-mau kita, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan, maka kita dapat uzur. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fi ma naqala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni au zaruni ma taraktukum. Da'uni artinya zaruni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna ba'd as-sahabah min hirsihim 'ala al-'ilm wa ma'rifati sunnah, kanu yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya qad la takuna haraman fatuhram min ajli mas'alatihim aw qad la takunu wajibah fatajibu min ajli mas'alatihim, falihadha amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyad'uhu ayatruku ma tarakahu ma dama lam ya'muruhum wa lam yanhahum falyahmadullah ala afiyah. Kata Syekh, di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kita agar da'uni ma taraktukum, biarkan apa adanya. Jangan kau tanya tentang sesuatu yang aku telah membiarkannya. Kenapa sahabat bertanya? Kata Syekh, karena mereka sangat menjaga ilmu, ingin banyak tahu tentang sunnah. Maka mereka bertanya. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang sekarang itu tidak diharamkan, atau yang sekarang belum ada keterangan, apa wajib, apa tidak. Lah, kalau sampai sesuatu yang ketika itu tidak ada hukumnya, dalam arti tidak hukum dihukumi haram ataupun wajib, kalau ada pertanyaan, bisa jadi menjadi yang semula tidak haram jadi haram, yang semula tidak wajib menjadi wajib. Gara-gara pertanyaan sahabat. Falihaza amara Nabi SAW. Oleh karena itu, Nabi pun memerintahkan kepada mereka untuk membiarkan. Jangan bertanya sesuatu yang tidak saya bahas tentang hukumnya. Selama tidak ada larangan, selama tidak ada perintah, biarkan seperti itu. Thumma ala ladzalika biqaulihi fa innama ahlaka man kana qablakum kathratus masailihim wa ikhtilafihim kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kenapa mereka hancur? Kenapa mereka rusak agamanya? Sebabnya adalah mereka terlalu banyak bertanya dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Ya'ni annalladzina min qablina aktsaru al-masail ala anbiya fashaddidu alaihim kama shaddadu ala anfusihim thumma ikhtalafu ala anbiyaihim aidan. Mereka, orang-orang terdahulu, banyak bertanya. Maksudnya ingin berpegang keras terhadap agamanya, airnya ingin bersulit, airnya dipersulit sekalian sama Allah. Setelah sulit, mereka tidak bisa menjalani atau sulit menjalaninya, mereka menyelisihi para anbiya. Falaitahum lama sa'alu fa'ajibu qamu bima yalzimu qamu bima yalzimuhum walakinahum ikhtalafu ala anbiya'ihim. Mereka ketika bertanya, kalaulah dia bertanya terus untuk dijalani, tetapi kenyataannya para orang terdahulu itu, Bani Israel terutama, bertanya setelah itu untuk menyelisihi para nabi-nabinya. Wal ikhtilaf ala anbiya ya'ni mukhalafatihim huna misal ja'a bil Qur'an musaddiqan lil qawli Nabi sallam hadza. Telah terjadi ikhtilaf antara umat dengan nabinya gara-gara banyak bertanya. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Al-Qur'an, yaitu kisah yang serupa apa yang sedang dicara, yang untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. Yaitu kisahnya Bani Israel ketika ada terjadi apa? Seseorang mati, terbunuh. Siapa sang pembunuhnya? Tidak jelas. Karena pembunuhan ini akan terjadi peperangan dua kabilah. Yang satu mengatakan yang bunuh adalah Bani sana, yang sana mengatakan orang sini. Jadi dua kelompok ini akan terjadi peperangan. Maka ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Taala, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Agar Nabi Musa menyampaikan kepada mereka agar mereka menyembelih baqarah. Apa? Sapi betina, untuk diambil salah satu bagiannya dari tubuhnya, terus dipukulkan, nanti akan hidup. Setelah hidup, dia akan menunjukkan siapa sesungguhnya sang pembunuh. sehingga tidak terjadi perselisihan kembali. Ketika ada perintah dari Allah SWT lihat Musa alaihissalam dengan perintah menyembelih Baqarah agar dipukulkan bagian salah satu bagiannya ke tubuh si mayit akan bangun kembali, mereka mengatakan apa? Ittakhiduna huzwa. Loh, kita mau diperolok-olok. Allah yang ngomong kepada nabinya untuk sampaikan kepada umatnya, dikatakan akan diperolok-olok. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu ketika mereka jelas bahwa itu adalah perintah dari Allah, tidak langsung dijalankan. Tapi mereka mengatakan apa? Qala tulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, tolong terangkan sapi yang seperti apa sih yang harus saya sembelih untuk bisa saya jalankan seperti yang Anda katakan itu. Asalnya sembarang sapi betina akan bisa dipakai. Tetapi mereka bertanya, sapi yang seperti apakah? Maka Allah turunkan firman-Nya lebih spesifik lagi, sapinya tidak bisa sembarang sapi. Ketika ada itu, maka Allah mengatakan innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Baqarahnya jangan yang terlalu tua, jangan juga yang terlalu muda, terlalu kecil. Yang sedang, yang bagus, yang sedang. Awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Di antara itulah, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Lakukanlah. Maka masih juga tidak mau cepat-cepat menjalankannya, masih bertanya. Ini kan padahal sudah sempit. Kalau tadi boleh yang tua ataupun yang kecil, yang penting Baqarah. Sekarang sudah bertambah, harus tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, setengah. Masih enggak puas, masih bertanya. Qalat ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Maka dijawab, innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kekuning-kuningan, bagus, jelas, dan hendaknya dia yang dipandang itu indah. Lebih sulit lagi syaratnya, syarat yang dibikin sendiri. Ketika itu pun masih belum cukup. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Inna baqarah tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Maka dijawab oleh Allah, innahu yaqulu innaha baqaratun ladhalulun tuthirul arda wala tashqi al-hartha musallamatun wala syiata fiha. Masih minta diterangkan lagi, masih mutasyabih, maka diterangkan syaratnya. Tadi betina tidak besar, tidak tua, tidak muda, yang sedang, yang warnanya kuning, yang dipandang bagus. Ketika masih kurang, maka disyaratkan lagi, yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah atau ladang. yang dia tidak ada cacatnya. Tidak bercacat. Tambah sulit lagi. Musallamatan la syiata fiha, yang sehat dan tidak bercacat. Qalu al-an ji'ta bil haq. Setelah sulit baru mereka mengatakan sekarang baru benar-benar. Maka mereka pun mengerjakannya. Hampir-hampir tidak bisa. Sulit mencari betina apa sapi betina yang seperti itu. Setelah itu dipotong. Sebagian dari tubuh si sapi ini dipukulkan dan hidup. Setelah itu menunjukkan tentang si fulan lah yang telah membunuh saya. Setelah itu pun mati lagi. Walhasil, mereka orang Yahudi ini memberat-beratkan diri. Kenapa? Karena banyak bertanya. Lah, hadis yang sedang kita baca, Da'uni ma taraktukum, mengingatkan kepada muslimin agar jangan seperti Yahudi seperti itu. Karena terjadi pula di zaman Rasul, seseorang sahabat namanya Aqra' bin Habis min Bani Tamim, ketika Rasul mengatakan inna allaha qad farada alaikum al-hajj fahajju, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Ada bilangan berapa kalinya dalam hadis ini? Tidak ada. Artinya, kalau kalian menjalankan satu kali haji sudah cukup. Telah menjalankan perintah. Lah, ketika itu, Aqra' afi kulli amin ya Rasulullah. Perintah ini apa untuk setiap tahun ya Rasulullah? Apa dilakukan oleh Rasul? Maka beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajibat walamma mastata'tum." Kalau aku ngomong na'am, maka pasti jadi wajib setiap tahun kalian berhaji. Dan pasti pula kalian sulit untuk menjalankannya. Walhamdulillah, Rasul tidak menjawab kali itu. Bayangkan kalau sekarang diwajibkan setiap tahun. Diwajibkan sehidup sekali saja, Mekah sudah penuh seperti itu. Kalau semua umat ini muslimin, diperintahkan untuk setiap tahun, apa jadinya? Betapa sulitnya hidup kita beragama. Walhamdulillah, Rasulullah memberi pelajaran kepada Aqra' yang tujuannya adalah pelajaran kepada semua. Ketika Rasulullah mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum. Zaruni ma taraktukum." Setelah itu Rasul mengatakan, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan. Apa yang aku tinggalkan cukup. Diam. Jangan banyak bertanya yang akan memberatkan kalian. Fa inna ma ahlaka min qablikum kasratul masailihim wa ikhtilafihim al-anbiya'ihim. Terjadinya kerusakan dalam mereka karena soal mereka yang banyak kepada para nabinya, dan setelah itu menyelisihi, setelah enggak bisa terus menyelisihi. Fahadha aidan min tashdid. Fafi ahdi Nabi SAW la yanbagi an yus'al an syai'in maskutun anhu. cara bertanya seperti ini adalah terlalu berlebihan. Ketika di zaman Nabi, sesuatu yang Nabi diam, tidak menambahkan tentang hukumnya, tidak boleh kita bertanya. Kapan itu? Ketika di zaman Nabi. Walihada qala daruni ma taraktukum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasaratul masailihim wa akhtilafihim ala anbiyaihim. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan daruni ma taraktukum. Di antara sebabnya adalah kisah Al-Aqra yang bertanya tentang haji, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah. Syekh tadi mengasih garis, mengasih catatan bahwa la yanbaghi an yus'al an syai'in maskut anhu. Ketika di zaman Nabi, fi ahdi Nabi, la yanbaghi an yus'al an syai'in maskut anhu. Di zaman Nabi tidak boleh kita bertanya sesuatu yang Nabi diam. Amma fi ahdina wa ba'da inqita'al wahyu bi mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'al. Tetapi di zaman sekarang, setelah Nabi meninggal, setelah wahyu itu putus, maka kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dalam rangka lebih memperjelas masalah hukum agama. Tujuannya adalah ingin lebih jelas untuk masalah agama. Is'al an kulli syai' tahtaju ilaih. Bertanyalah segala sesuatu yang kamu butuh kepadanya. Sesuatu yang kalian butuh, silakan bertanya. Li'anna al-amr mustaqir al-an wa laysa hunak ziyadah wala naqs. Karena yang namanya hukum telah pasti paten, sudah apa, tidak ada tambahan, tidak ada yang bisa dikurangi lagi. Walakin fi ahdi tashri' yumkin ayyuzad wa yumkin ayyunqas. Di zaman tashri', zaman Nabi masih ada, itu mungkin namanya hukum bisa tambah, bisa kurang, ataupun bisa diganti, ini mansukh. Lah, Syekh ingin memberikan tanbih kepada kita di dalam perkara ini. Tanbih muhim. Kata Syekh, ba'dul awam, sebagian orang awam, ini seringkali mencari-cari masalah. Tolong perhatikan, ba'dul awam, yafham min qawli ta'ala, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Sebagian orang awam mengomentari ayat yang mengatakan la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau itu terbuka kalian tahu, justru membuat repot kalian. Juga sabda Nabi daruni ma taraktukum yafhum min dzalika fahman khati'an. Orang awam banyak salah paham, fajadhu yaf'al haram wa yatrukul wajib wa la yas'al wa yastadillu bihadhil adillah wa tilkal nusus ويزيدون له ويزيدون له شيطان ذلك والعياذ بالله ويزيد ويزين له شيطان ذلك والعياذ بالله. Mereka memahami dengan paham yang salah. Maka ketika mereka melakukan satu perbuatan haram atau meninggalkan perkara yang wajib, dia tidak tanya, bagaimana hukumnya nih, saya sudah terjatuh perbuatan ini. Mereka tidak bertanya, dalilnya adalah ini, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Atau Rasul telah mengatakan, daruni ma taraktukum. Sudah, berarti kita enggak tahu, jangan tanya sudah. Biarkan saya terjatuh seperti ini. Seolah-olah kalau tidak tahu, tidak perlu tanya dan enggak kena hukum. Seseorang minum khamr, ketika dia tidak tanya, dia enggak kena hukum. Ketika dia meninggalkan sholat, dia tidak tanya, disangkanya tidak kena hukum. Daripada saya tahu nanti wajib, daripada saya tahu nanti haram, mendingan tidak bertanya. Ini salah paham. Ini salah paham. Fal wajib ala insan ayatafaqahu fid dinillah, atas setiap masing-masing orang hendaknya bertafaqquh fid dinillah. Qala Nabi alaihi wasallam, man yuridu bi khairan yufaqqih fid din. Karena Nabi sallallahu telah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih di dalam agamanya, dia mengerti agama. Summa qala wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian dalam hadis utama yang sedang kita bahas, Rasul mengatakan, jika ada larangan kepada kalian, jika aku larang kalian tentang sesuatu, hendaknya kalian fajtanibuh, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ada perintah dariku untuk kalian, maka lakukanlah sesuai yang kalian mampu. Di sini ada dua masalah. Yang pertama, idza nahaitukum an syai'in, dan idza amartukum bi amrin. Kata Syekh, amma fin nahi, di dalam hadis ada nahi, ada amr. Ketika urusannya urusan nahi, larangan, idza nahaitukum an syai'in, maka Rasul mengatakan, ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Larangan, ketika ada larangan, perintah menjauhi larangan, maka langsung Rasul mengatakan, fajtanibuh. Ay syai'un yanhana anhu Rasul alaihissalam, fa'innana najtanibuhu. Apa-apa yang Rasul alaihissalam melarang kita, maka kita harus menjauhinya. Dzalika li'annal manhi anhu matruk. Karena yang namanya manhi, yang namanya larangan itu cuma ditinggalkan. Tidak ada pengorbanan, upaya, usaha. Ketika ada larangan minum khamr, apa yang dilakukan? Enggak ada yang dilakukan, meninggalkan toh. Ketika adanya larangan zina, apa yang dilakukan? Tidak ada. Justru perintahnya meninggalkan perbuatan. Ketika dilarang makan babi atau makan-makan yang haram yang lainnya, apa yang dilakukan? Enggak ada yang dilakukan. Yang ada adalah meninggalkan, bukan berbuat. karena manhi anhu cuma sekedar matruk, fanahi amar bitar. Maka yang namanya larang itu cuma perintah untuk meninggalkan. Fattaraka laisa fi masyaqqah. Yang namanya meninggalkan itu tidak ada masyaqqah, tidak ada keberatannya. Hakikatnya, asalnya, itu yang namanya meninggalkan sesuatu itu tidak ada beratnya. Cuma meninggalkan. Seseorang perokok, tidak boleh merokok, ya tinggalkan. Yang bikin berat apa? Hawa nafsu. Yang bikin berat itu hawa nafsu, bukan meninggalkan perbuatannya. Begitu pula perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Yang namanya haram, itu perintahnya adalah cuma meninggalkan. Tidak ada sesuatu masyaqqah di dalamnya. Kullu insani yastati an yatruk wa laysa alaihi masyaqqah wala dharar. Semua orang kalau disuruh meninggalkan, hakikatnya dia pasti bisa meninggalkannya tanpa ada masyaqqah, tanpa ada dharar. Karena sudah meninggalkan, ya tinggalkan saja sudah, enggak ada masalah. Hakikatnya seperti itu. Famanahana anhu fa innana najtanibuh. Apa-apa yang Rasul alaihi wasallam perintah apa larangkan kepada kita, maka hendaknya kita jauhi. Illa an hadza muqayyadan bidarurah. Kecuali satu tok, satu perkara saja yang di sana ada kesempatan, yaitu ketika dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Fa idza ittarra al-insan ila syai'in muharram wa kana la yajid bi siwa fa tandafi' bihi daruratihi fa innahu halal. Kalau kita terpaksa, seorang terpaksa kepada sesuatu yang haram, asalnya haram, tetapi terpaksa dia harus melakukannya. Wa kana la yajid siwa, tidak ada pengganti yang lainnya dari itu. Mau tidak mau harus itu, enggak ada lainnya. Maka sesuatu penggantinya itu betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya. Betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya. Enggak ada masalah apa, enggak ada pengganti lain kecuali itu saja. Jelas, tidak ada keraguan. Maka yang demikian itu menjadi halal, boleh. Liqaulillahi ta'ala, wa qad faddala lakum ma harrama 'alaykum illa ma turirtum ilayhi. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaykum illa ma turirtum ilayhi. Allah telah terangkan, telah jelaskan segala sesuatu. Apa-apa yang telah diharamkan atas kalian, kecuali kalau kondisinya mendesak, terpaksa. Itu apa boleh buat. Dan juga di dalam ayat yang lain, hurrimat alaikul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ketika Allah menerangkan tentang apa-apa yang haram, di antaranya telah diharamkan atas kalian al-maitah, diharamkan atas kalian al-dam, dan juga lahmal khinzir. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa, darurat, kepaksa betul-betul, enggak bisa enggak, bukan karena ingin berbuat dosa, maka fa innallaha ghafurur rahim, tidak mengapa yang seperti itu. Allah Ghafur Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dalam keadaan terpepet, terpaksa, tidak ada pilihan lain, maka semula yang haram dibolehkan. Fa yakunu qaulu Rasul alaihi wasallam ma nahaitukum an syai'in fajtanibu yakunu muqayyadan bihal ad-darurah. Yakni ana idza wajad ad-darurah ila syai'in muharram sara hadzal muharram halalan bi syartaini. Maka ucapan Rasul tadi tentang ma nahaitukum an syai'in fajtanibu, hendaknya apa-apa yang aku larangkan kepada kalian, hendaknya kalian jauhi. Ini hanya muqayyidnya kepada darurat saja, tidak dengan yang lainnya. Tidak ada kesempatan untuk melakukan bolehnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Ya'ni anahu idza wajad darurah, kalau didapati keadaan darurat, maka yang muharam bisa jadi halal. Syaratnya ada dua. Yang pertama, alatan dafi' daruratih bisiwah. Yang kedua, ayyakuna mazilan lid darurah. Syaratnya ada dua. Yang pertama, betul-betul tidak ada pengganti kecuali itu saja, yang haram itu. Enggak ada gantinya kecuali yang haram itu saja. Yang kedua syaratnya, betul-betul bahwa keadaan darurat dan itu bisa menyelesaikan masalahnya. Betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Ini syarat tentang sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Keterangan lanjutnya insyaallah kita bahas di perjumpaan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.